Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdathatuhah, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bermajelis kembali. InsyaAllah kita akan mulai melanjutkan kajian atau durus yang sempat libur, ya. Dan di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membaca qira'atu syarah salasatil usul, membaca kitab syarah salasatil usul yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang terakhir sebelum kita libur kemarin, alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan al-aslu tsani, pembahasan dari asal yang kedua, landasan yang kedua dari tiga landasan utama di dalam agama ini, sehingga telah berlalu pembahasan tentang al-aslul awal, yaitu ma'ruf ma'rifatul abdi rabbahu, ma'rifah hamba tentang Rabbnya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, juga telah selesai pembahasan tentang al-aslul thani, yaitu ma'rifatul abdi dinahu, ma'rifat pengetahuan hamba tentang dinnya, tentang agamanya. Maka pada pagi hari ini kita akan mulai memasuki al-aslu tsalits, yaitu ma'rifatul abdi nabiyahu, pengetahuan atau ma'rifah hamba tentang siapa nabinya. Taib, kita baca qala al-muallif Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala al-aslu tsalits, asal atau landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma'rifat tentang nabi kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa, dan nama beliau adalah nama lengkap, ya. Nama beliau dan juga nama ayah serta kakek beliau, ya, ke atas. Wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, dan beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa Hashimu min Quraisy, dan Hashim itu dari suku Quraisy. Wa Quraisy min al-Arab, dan Quraisy itu salah satu kabilah dari kabilah-kabilah Arab, dari bangsa Arab. bangsa Arab terdiri dari banyak sekali kabilah. Dan Quraisy salah satu dari kabilah tersebut. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil. Dan bangsa Arab itu adalah anak cucu keturunan Ismail, yaitu Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Ya. Dan istilah Arab, naam, yang dimaksudkan di sini adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan anak cucu keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam. Walahu minal umri 63 sanah. Dan beliau memiliki umur, ya, usia 63 tahun. Ini masa hidup beliau di dunia, yaitu 63 tahun. Minha arba'una qabla an-nubuwah. Dari 63 tahun itu ada, ya, 40 tahun semasa hidup beliau ketika beliau belum diutus atau diangkat sebagai nabi. Sebelum beliau, ya, mendapatkan nubuwah. Jadi beliau baru mendapatkan nubuwah, baru diangkat menjadi seorang nabi ketika beliau berumur 40 tahun. Wa 23 nabiyan wa rasulan. Adapun masa beliau menjadi seorang nabi dan rasul itu adalah 23 tahun. Nubbi'a biqra. Beliau diangkat sebagai seorang nabi dengan iqra, yaitu dengan ayat di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang dimulai dengan iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Sehingga beliau diangkat menjadi seorang nabi dengan diwahyukannya kepada beliau surat ini. Surat yang pertama, ya, ayat 1 sampai 5 yang diturunkan kepada beliau. Wa ursila bil muddatsir. Dan beliau diangkat sebagai seorang rasul dengan ayat yang diturunkan kepada beliau dari surat Al-Muddatsir. Ya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir dan seterusnya. Wa baladuhu Makkah, dan negeri tempat lahir beliau, negeri asal beliau, kampung halaman beliau adalah negeri Makkah. Yang mana beliau dilahirkan dan besar, tumbuh dewasa di sana. Wa hajara ilal Madinah. Dan beliau kemudian berhijrah ke negeri Madinah. Tempat hijrah beliau yaitu negeri Madinah yang sebelumnya dikenal dengan negeri Yathrib. Ya, negeri Yathrib. Naam, naqra asyarah, kita baca syarahnya. Qala asyarih Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu al-aslu tsalis ay min al-usul ats-tsalatsah allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Perkataan muallif, al-aslu tsalis, landasan atau pondasi atau asal, prinsip yang ketiga, yaitu prinsip yang ketiga dari tiga prinsip yang wajib untuk diketahui oleh setiap hamba, ya, oleh setiap insan. Wajib untuk memiliki ma'rifah tentang tiga landasan atau tiga prinsip tersebut. Wa hiya ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu, yaitu ma'rifat hamba tentang Rabb-nya, kemudian tentang agamanya dan tentang nabinya. Ini adalah makrifat yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, setiap hamba, setiap insan. Dan wajibnya adalah wajib ain. Sehingga ketika seorang tidak memiliki salah satu ma'rifat dari ketiga ma'rifat ini, maka dia berdosa. Dia berdosa. Waqad sabaqal kalamu ala ma'rifatil abdi rabbahu wa dinahu. Dan telah berlalu penjelasan tentang ma'rifat hamba, tentang Rabb-nya dan agamanya. Sudah selesai ya, dua asal, dua prinsip atau dua landasan ya, sudah berlalu penjelasannya. Sekarang kita akan masuk ke asal yang ketiga. Wa amma ma'rifatun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatatadamman khamsata umurin. Adapun ma'rifat pengetahuan kita tentang nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka itu mengandung lima hal. Mencakup lima hal. Ya. Jadi ma'rifat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pembahasannya itu berkisar pada lima hal ini. Al-awwal yang pertama. Ma'rifatuhu nasaban fahuwa asyrafun nasi nasaban fahuwa hashimiyun wa qurasyyun arabiyyun fahuwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim ila akhir ma qalahu Syekh rahimahullahu taala. Yang pertama adalah makrifat pengetahuan tentang nasab beliau, tentang nasab atau garis keturunan beliau. Ketika kita telah mengetahui bagaimana garis keturunan beliau, bagaimana nasab beliau, kita akan tahu bahwasanya beliau adalah asyrafun nasi nasaban, orang yang paling mulia nasabnya, orang yang paling mulia garis keturunannya. Ya, karena beliau adalah Hashimi, Qurashi, ya, Arabi. Arabi, ya, maksudnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dari suku Quraisy yang merupakan asyrafu qabilatil Arab, kabilah Arab yang paling mulia, Quraisy. Kemudian beliau juga Hashimi, di antara ya, pecahan-pecahan dari kabilah Quraisy itu terbagi menjadi beberapa ya, ada Hashimi, ada yang lain ya, dan Hashimi ini termasuk yang paling mulia di antara pecahan-pecahan kabilah Quraisy. Maka beliau sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdullah nama ayah beliau, Abdul Muttalib nama kakeknya, dan Hashim nama buyutnya. Ila akhiri ma qalahu asy-syekh rahimahullah. Sampai akhir yang dijelaskan oleh asy-syekh rahimahullahu taala. Dan di antara bentuk kemuliaan nasab beliau ya, bahwasanya beliau adalah benar-benar orang yang mulia dari sisi nasab dan garis keturunan, tidak didapati pada garis keturunan beliau ke atas ya, anak zina. Dahulu bangsa Arab jahiliyah terbiasa melakukan perzinahan ya, dengan berbagai bentuk macam perzinahan. Di antaranya yang disebutkan di dalam kitab-kitab sirah ya, di antara bentuk zina yang mereka legalkan di masa-masa jahiliyah ya, seorang wanita jika ingin memiliki keturunan, dia akan memasang bendera di atas rumahnya, menandakan bahwasanya dia siap didatangi oleh pria manapun. Akhirnya, ya, kalau sudah seorang wanita memberikan isyarat seperti itu, memasang benderanya di atas rumah, maka pria akan bebas masuk ke rumahnya dan melakukan perzinahan dengan wanita tersebut. Satu orang pria atau lebih ya, banyak. Kalau sudah hamil si wanita tadi, maka dia akan memanggil seorang dukun ya, memanggil seorang dukun dan disampaikan kepada dukun tersebut siapa saja pria yang telah berzina dengan dirinya. Kemudian dilakukan ritual-ritual dan si dukunlah yang menentukan siapa. Ya, kalau sudah lahir anaknya, ditentukan siapa bapaknya ini. Perkara jahiliyah. Ya. Nah, dan ini biasa terjadi di bangsa Arab ketika itu. Ya, sebelum datangnya Islam. Dan garis keturunan Nabi alaihi salatu wasalam ke atas tidak ada yang berasal dari anak zina. Semuanya ya berasal dari hasil pernikahan yang sah yang diakui di dalam Islam. Bagaimana bentuknya? Ya sebagaimana pernikahan yang kita lakukan sekarang oleh kaum muslimin. Jika seorang pria ya hendak menikahi wanita, maka dia akan datang mengkhidbah, melamar si wanita tadi ke keluarganya. Ya, melamar ke keluarga si wanita tadi, kemudian dilakukan akad ya, sehingga terjadilah tali pernikahan. Dan itu yang diakui di dalam Islam. Di masa Arab Jahiliyah pun sudah ada jenis pernikahan yang ini. Ya, pernikahan yang memang sah diakui di dalam Islam. Maka ya, garis keturunan Nabi semuanya berasal dari anak hasil pernikahan yang sah ini. Tidak ada satupun yang berasal dari anak zina. Ini menunjukkan betapa mulianya beliau ya, di tengah-tengah kondisi Arab yang di masa jahiliyah tersebut. Taib Asani. Perkara yang kedua, ma'rifatu sinnihi wa makani wiladatihi wa muhajarihi wa qad bayyanaha asy-syekh. Yang kedua adalah ma'rifat, pengetahuan tentang usia beliau. Wa makani wiladatihi, dan di mana tempat lahir beliau. Wa muhajarihi. Naam. Dan tempat hijrah beliau. Waqad bayyanaha asy-syekh, dan telah dijelaskan oleh asy-syekh muallif biqaulihi walahu minal umri 63 sana. Beliau memiliki umur 63 tahun ya. Wa baladuhu Makkah, dan negeri tempat lahir beliau adalah negeri Makkah. Wa hajara ilal Madinah. Kemudian beliau tempat hijrahnya adalah Madinah. Faqad wulida bi Makkah wa baqiya fiha 53 sana. Beliau telah dilahirkan di Mekah. Beliau lahir di Mekah dan hidup di sana selama 53 tahun. 40 tahun selama beliau belum diangkat sebagai seorang nabi. Kemudian setelah diangkat menjadi seorang nabi, beliau masih tinggal di Mekah selama 13 tahun. Jadi totalnya beliau hidup di Mekah berapa? 40 tambah 13, 53 tahun. Nah, summa hajara ilal Madinah fabaqiya fiha asyra sinin. Kemudian setelah 53 tahun tinggal di Mekah, beliau hijrah ke Madinah dan tinggal di sana selama 10 tahun. Summa tuwfiya fiha fi rabi'il awwal sanah 11 ba'dal hijrah. Kemudian beliau wafat di sana pada bulan Rabi'ul Awal tahun 11 Hijriah. 6. Ats-tsalits, perkara yang ketiga ya, yang terkait dengan ma'rifatu an-nabi, pengetahuan kita tentang nabi, yaitu ma'rifatu hayatihi an-nabawiyah. Wa hiya 23 sanah faqad uhiya ilayhi wa lahu 40 sanah kama qala ahadu syu'ara'ihi. Yaitu pengetahuan tentang bagaimana biografi beliau, bagaimana kehidupan beliau setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Bagaimana sepak terjang beliau di dalam dakwah, di dalam menyampaikan risalah. Ya. Bagaimana berbagai macam kesulitan dan rintangan yang beliau hadapi di dalam menegakkan dakwah tauhid. yaitu selama 23 tahun. Diwahyukan kepada beliau ketika beliau berusia 40 tahun. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu penyair, wa'atat alaihi arba'una fa'ashraqat syamsun nubuwati minhu fi Ramadan. Dan datang kepadanya ketika beliau berusia 40 tahun, fa'ashraqat syamsun nubuwah, maka bersinar teranglah cahaya matahari kenabian. Minhu fi Ramadan, darinya di bulan Ramadan. Ya, jadi beliau diutus atau diangkat menjadi seorang nabi ketika beliau berusia 40 tahun. Maka mulai dari situlah bersinar cahaya kenabian. Tepatnya di bulan Ramadan. Ar-Rabi, perkara yang keempat. Bimadza kana nabiyan wa rasulan. Bimada maksudnya adalah dengan apa beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Dengan apa? Faqad kana nabiyyan hina nazala alaihi qaulullah ta'ala. Dan beliau, beliau diangkat menjadi seorang nabi ketika turun kepada beliau, diwahyukan kepada beliau firman Allah Ta'ala yang tadi sudah sempat disinggung, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat-ayat yang pertama kali diturunkan dan diwahyukan kepada beliau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Thumma kana rasulan hina nazala alaihi qawluhu ta'ala. Kemudian beliau, setelah berselang beberapa waktu, jadi tidak langsung, tidak langsung turun kedua surat ini kepada beliau. Tapi ada jedahnya, ada tenggang waktunya. Setelah turun Al-Alaq ayat 1-5, beberapa waktu kemudian baru turun ayat dari surat Al-Muddathir ini. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangkitlah dan berikanlah inzar, peringatan kepada manusia. Barabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, besarkanlah Rabbmu. Wathiyabaka fatahhir, dan sucikanlah bajumu. Diperintahkan beberapa hal, mengagungkan Allah, menyampaikan peringatan, mengagungkan dan membesarkan Allah, kemudian menyucikan bajunya, karena kebersihan baju, pakaian secara zahir itu merupakan dalil kebersihan batin. Warrujza fahjur, warrujza fahjur. Al-Mufassirun memaknai warrujza, ar-rujza di sini adalah asyirk, dan kesyirikan tinggalkanlah, kesyirikan dan semua berhala-berhala yang disembah, diibadai selain Allah. Fahjur, tinggalkanlah, jauhilah. Wala tamnun fastaktir, wala tamnun tastaktir, dan janganlah engkau memberikan sesuatu, memberikan harta benda untuk sedekah, untuk infak, berharap untuk bisa mendapatkan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu bersabarlah. Faqama sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa anzara wa qama wa amara bi amrillahi azza wajal. Wa qama bi amrillahi azza wajal. Maka ketika, jadi sebelum diturunkannya ayat dari surat Al-Muddathir ini ayat 1 sampai 7 ini, beliau tidak menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan. Wahyu yang turun kepada beliau hanya beliau sampaikan kepada orang-orang terdekat beliau, istrinya, kemudian keluarga dekatnya, teman dekatnya, Abu Bakar As-Siddiq, Jadi baru segelintir orang yang menerima dakwah beliau, karena memang beliau belum terang-terangan menyampaikan dakwah. Tapi ketika telah turun kepada beliau Al-Muddatsir, surat Al-Muddatsir ayat ini, ya, maka beliau faqama, maka beliau bangkit, fa'anzara wa qama bi amrillahi ta'ala. Kemudian beliau menyampaikan peringatan kepada manusia secara terang-terangan, wa qama bi amrillahi azza wa jal. Kemudian dan beliau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal farqu bainar rasuli wan nabiyyi kama yaqulu ahlul ilm. Dan perbedaan antara nabi dan rasul, antara rasul dan nabi, adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahlul ilm. Anna nabiyya huwa man uhiya ilaihi bisyar'in wa lam yu'mar bitablighihi. Nabi, ini perbedaan nabi dan rasul, bedanya apa? Kalau nabi itu adalah man uhiya ilaihi, seorang yang diwahyukan kepadanya dengan syariat, wa lam yu'mar bitablighihi, tapi tidak diperintahkan untuk ya, menyampaikan syariat tersebut. War rasul man uhiya man auhallahu ilaihi bisyar'in. Adapun rasul adalah orang yang diberikan wahyu Allah, ya, yang Allah menyampaikan wahyu, memberikan wahyu kepadanya dengan sebuah syariat. Wa umira bitablighi wal amali bihi. Dan dia diperintahkan untuk mentabligh, menyampaikan wahyu tersebut dan beramal dengannya. Fa kullu rasulin nabiyyun wa laisa kullu nabiyyin rasulan. Jadi semua rasul itu pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Ini memang sebagian, ini adalah qaul ba'di ahlil ilm. Ini adalah pendapat sebagian ahlul ilm. Tapi sudah sempat kita singgung, pernah kita singgung di awal-awal pelajaran kita, bahwasanya yang benar definisi nabi dan rasul, ya, itu adalah sama-sama seorang pria dari kalangan Bani Adam, rajulun min Bani Adam, uhiya ilaihi au auhallahu ilaihi, seorang pria dari kalangan Bani Adam. Jadi tidak ada nabi dari jin, ya, dan tidak ada nabi perempuan, ya, sebagaimana yang di akhir-akhir zaman ini banyak yang mengaku nabi, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, ya. Maka itu jelas kedustaan yang nyata. Karena seorang nabi, rasul atau rasul, itu adalah pria dari kalangan Bani Adam yang diberikan wahyu Allah, yang Allah wahyukan kepadanya. Wa umira bitablighihi, dan sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Hanya saja bedanya, kalau rasul itu adalah membawa syariat yang mustaqillah, membawa syariat baru, membawa syariat tersendiri. Adapun nabi itu adalah waja'a bitaqriri syari'atin sabiqah. Dia membawa atau untuk menguatkan syariat rasul yang sebelumnya. Bedanya di situ, ya. Adapun apakah nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya atau tidak, maka yang lebih, pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala wa hafizahu, yang benar adalah sama, nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang dia terima. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-khamis, bimadha ursila walimadha. Perkara yang kelima, dengan apa beliau diutus dan kenapa. Ya. Faqad ursila bitauhidillahi ta'ala wa syari'atihi al-mutadamminati lifi'li al-ma'mur wa tarki al-mahdhur. Beliau diutus dengan membawa tauhid, untuk mendakwahkan tauhid, ya. Wa syari'atihi al-mutadamminah lifi'li al-ma'mur wa tarki al-mahdhur. Jadi ini adalah inti dakwah para nabi, yaitu untuk menegakkan tauhidullah, menegakkan tauhid. Dan beliau juga diutus dengan membawa syariat yang mengandung perintah, ya, untuk mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Wa ursila rahmatan lil alamin. Beliau diutus sebagai seorang rasul itu sebagai bentuk rahmat bagi alam semesta. Li ikhrajihim min zulmati asyirik, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan, wal kufur, dan kegelapan kekufuran, wal jahl, dan juga kebodohan. Ila nuril ilmi wal iman wat tauhid, mengeluarkannya menuju cahaya ilmu, iman dan tauhid. Hatta yanalu bidzalika maghfiratallah wa ridwanahu, sehingga mereka bisa mendapatkan ampunan Allah, maghfirah dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanju min iqabihi wa sakhatihi, dan selamat dari ancaman siksa dan kemarahan serta kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi taala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.